Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ikhwan fi din rahimakumullah. Sedikit menyimpulkan dan mengulas dengan ringkas apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu tentang masalah riba. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat hadis bahwa riba aksar min sab'ina baban, bahwa riba bentuknya lebih dari 70 jenis, lebih dari 70 macam. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa praktek riba sangat beragam. Sangat beragam. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan, menafsirkan dan menjelaskan kalimat tersebut, yakni kullu bai'in muharram fahuwa riba. Yakni jual beli yang haram termasuk dalam bab riba. Ini kesimpulannya. Jadi mengapa kok begitu banyak, ya, sampai 70 lebih? Padahal secara umum kita kemarin menyebutkan riba itu hanya 3 jenis, yakni riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Riba jahiliyah yakni riba pada hutang piutang. Riba fadl yakni riba yang melebihkan kadar salah satu jenis barang ribawi ketika tukar-menukar. Emas dan emas dilebihkan kadarnya. Kurma dan kurma dilebihkan kadarnya. Padahal tidak boleh. Ini namanya riba fadl. Karena melebihkan. Ya. Yang ketiga riba nasi'ah. Yakni riba yang tidak kontan pada barang-barang ribawi. Ya. Jual beli barang-barang ribawi. Ya, ini apa saja? Emas, perak, gandum, bur, dan syair. Kemudian garam dan kurma. 6 barang ribawiyah. Nah, ini harus kontan. Harus cash. Ya, yadan biyadin. Tidak boleh dengan nasi'ah. Nah, kalau dalam jual beli, tukar menukar barang-barang ribawi itu dengan nasi'ah, yakni dengan ditunda, tidak kontan, maka ini jatuh pada riba nasi'ah. Nah, ini secara umum 3 ini aja. Tapi kenapa dalam riwayat hadis tersebut sampai 70 lebih? Yakni maksudnya adalah kullu bai'in muharram. Setiap jual beli yang haram. Ya. Jual beli yang haram ini hukumnya riba. Ya, termasuk dalam bab riba. Demikian. Ya, jadi sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan, yakni bai'ul 'inah. Jual beli dengan sistem 'inah. Jual beli dengan 'inah yakni hakikatnya riba, tapi dipoles dengan bentuk jual beli. Hakikatnya riba, namun dipoles dalam bentuk jual beli. Contohnya, misalkan ada seorang yang bernama Bakr menjual sepeda motor kepada Umar. Ya. Kemudian jual beli berlangsung, ya, disepakati harganya 10 juta misalkan. 10 juta. Sepeda motor dari Bakar berpindah ke Umar. Tapi bayarnya ya besok, sebulan lagi atau setahun lagi. Hutang bayarnya 10 juta hutang. Ya, sepeda motor sudah berpindah dari Bakar ke Umar. Ya. Saat itu juga Umar menjualnya kepada Bakar dengan harga 8 juta. Cash. Umar memberikan uang 8 juta kepada Bakar, 8 juta cash, motornya balik lagi. Nah, kalau enggak ada motor, maka seakan-akan Umar meminjamkan 8 juta, nanti Bakar mengembalikan 10 juta. Iya kan? Motor hanya untuk apa? Untuk ngakali. Ya, seperti jual beli. Padahal itu adalah praktek riba. Demikian. Ya, jadi ya, semua jual beli yang haram tergolong dalam praktek riba. Ya, demikian. Ini sedikit kesimpulan ya, bahwa ya sepantasnya kita semua ya mempelajari ya, mempelajari masalah jual beli. Ya, buyur terutama yang pedagang ini. Ya. Karena apa? Karena ya setiap lini usaha ujung-ujungnya ke jual beli, ya kan? Yang pedagang jelas, ya. Yang petani jual beli enggak? Jual beli. Ya kan? Yang produsen jual beli enggak? Jual beli. Yang nelayan jual beli enggak? Jual beli. Petani ya tadi butuh untuk pupuk, butuh untuk bibit, jual belian. Nanti kalau hasilnya dijual. Jadi semuanya ke jual beli. Makanya dalam bab buyu' jual beli itu adalah bab yang paling panjang dalam masalah fikih muamalah. Karena memang sangat banyak perincian-perinciannya. Demikian. Ini dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih. Ya, adapun apa yang kita sebutkan ini secara ringkas untuk peringatan kita semua dari bahayanya riba. Itu saja. Ya, jadi rinciannya nanti akan dibahas pada kitab fikih, ya, pada bab buyu', kitabul buyu', jual beli. Insyaallah akan disebutkan banyak ya rincian-rincian dalam masalah riba ini. Demikian. Oleh karena itu kita harus semangat untuk belajar. Ya, belajar itu enggak kenal waktu. Belajar itu enggak kenal umur. Ya, bahkan ya kita sangat perlu untuk terus belajar. Ya, jangan bosan. Jangan belajar hanya untuk ketika bulan Ramadan saja. Ya. Tapi untuk selamanya. Ya, sampai akhir hayat. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, "Ya Imam, mata ma'al mahbarah?" Wahai Imam, sampai kapan engkau akan berkutat dengan tinta dan kertas? Beliau sudah jadi imam, sudah jadi ulama besar, tapi tetap berkutat dengan tinta dan kertas. Mahbarah itu artinya tempat tinta. Maka Imam Ahmad ya menjawab, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Aku akan bersama tinta sampai ke kubur. Artinya dia akan terus belajar. Ya, jadi belajar enggak kenal umur, enggak kenal waktu. Terus istiqamah, istalabul ilm, terus istiqamah dalam belajar. Karena ilmu ini sangat luas. Ilmu ini sangat luas. Ya, umur kita yang pendek. Makanya kita harus ya memaksimalkan apa yang kita miliki untuk bisa mempelajari ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam thalabul ilm. Demikian. Jadi perincian dalam masalah riba ini akan dibahas pada bab fikih ya, pada pelajaran fikih, bukan pada pelajaran ini, karena pelajaran kita ini secara khusus untuk menunjukkan tentang bahaya riba saja. Demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizallahu taala dari dosa-dosa besar adalah aklu malil yatim. Aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Diberi catatan oleh para ulama tidak secara mutlak, tapi ditambah zulman, memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ada tambahan dengan cara zalim. Ya, ada zulman. Karena jikalau memakan harta anak yatim tidak dengan zalim, ya, maka ini termaafkan. Contoh, seorang mendapatkan amanah untuk mengasuh anak yatim. Si anak yatim itu punya aset, sejumlah harta, yang boleh bahkan Umar bin Khattab menganjurkan dikembangkan, sehingga harta tersebut tidak habis dimakan. Jadi kalau seorang yang memiliki amanah tanggungan anak yatim, mengasuh anak yatim, dia dianjurkan untuk mengembangkan harta aset anak tersebut sehingga tidak habis dimakan. Ya, tapi tentunya harus dengan amanah ya. Harus dengan amanah, tidak boleh tercampur antara yang ya hartanya, artinya usahanya dan usaha si anak yatim, harus jelas ya bedanya. Nah, kemudian ketika belanja, ketika ya membeli makan untuk keluarganya dan untuk anak yatim, tentunya suatu hal yang susah kalau harus dibedakan. Ya enggak? Susah kan? Belanja beras, ini untuk sendiri, ini untuk anak yatim. Belanja sayur, ini untuk sendiri, ini untuk anak yatim. Nanti masaknya sendiri, ini untuk keluarga, ini untuk yatim. Susah enggak? Susah. Iya kan? Nah, kalau digabung, yang penting misalkan ini untuk keluarga saya ngasih untuk belanja 50.000, yang yatim anak kasih 10.000. Ya. Tapi kan seperti itu. Jadi totalnya 60.000 untuk belanja. Nanti masaknya juga bareng, makannya juga bareng. Sedikit banyak makan enggak jatahnya anak yatim? Ya mungkin saat itu lah anu saya enggak mau makan lah. Akhirnya dihabiskan oleh yang asuh. Ya artinya makan harta anak yatim. Tapi zulman enggak? Enggak. Ini yang gambaran seperti ini termaafkan. Termaafkan, bukan termasuk kezaliman. Gitu. Karena susah, ya. Kalau harus dipisah terus-menerus kayak gitu, susah. Ya, maka termaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Demikian. Tapi yang enggak boleh, yang haram adalah dengan cara yang zalim. Jelas-jelas itu harta anak yatim dimanfaatkan sekehendaknya. Ya, digunakan untuk kepentingan sendiri, ya, untuk keluarganya. Maka yang seperti ini baru tergolong dalam dosa besar aklu mal yatim. Memakan harta anak yatim zulman dengan cara zalim. Baik. Syekh Hafizallah Ta'ala menyebutkan, wallahu subhanahu awsa bil yatimi wa dhamma man la yarham al yatima fi ayatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an mewasiatkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya, berbuat baik, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Allah mewasiatkan dalam Al-Qur'an ya untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar, surat Adh-Dhuha. Ya kan? Adapun orang yang yatim, jangan di harcik, jangan di ya bentak. Mengasihi anak yatim. Allah mewasiatkan, memerintahkan kaum muslimin untuk mengasihi dan menyayangi anak yatim. Wa dhamma, sebaliknya. Allah mencela. Wa dhamma man la yarham al-yatima, dan mencela orang-orang yang tidak berkasih sayang terhadap anak-anak yatim. Dicelalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan termasuk akhlak seorang muslim ketika seorang tidak memiliki kasih sayang kepada anak-anak yatim. Anak yatim, ya, ayahnya telah meninggal ya sebelum dia baligh, ya, kasihan. Ya, enggak ada yang menanggung dan mengasuhnya. Putuh kasih sayang seorang ayah. Kasihan. Kok malah diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan hina. Ya, ini jelas suatu perbuatan yang sangat tercela. Allah mencela orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada anak yatim. Fi ayatin, dalam ayat-ayat yang banyak, bukan satu dua ayat. Dalam ayat-ayat yang banyak, Allah mencela orang-orang yang tidak berkasih sayang kepada anak yatim. Qala Allah Ta'ala, beliau mencontohkan, wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. dalam surat Al-Fajr. Ya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Nah, jadi kalian tidak menghasung untuk memberi makan orang miskin. Ya. Ini yang tergolong di sana ya anak-anak yatim itu yang kebanyakannya orang miskin kebanyakannya. Ya, ketika mereka ditinggal mati ayahnya, enggak ada lagi yang menanggung kehidupannya, kebanyakannya mereka orang miskin, maka harus diberikan bantuan, diberikan makan. Namun kalian tidak mau. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, kalian memakan harta. Nah, turats di sini ya, ditafsir oleh sebagian ulama adalah harta warisan untuk anak yatim. Turats, harta warisan yang dimiliki oleh anak yatim malah dimakan. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, kalian memakan harta warisan. Harta warisan milik siapa? Milik anak yatim. Aklan lamma, dengan cara yang tercela. Aklan lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian juga mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Fajr. Juga dalam surat Al-Balad. Allah taala berfirman, "Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah." Falaqata hamal aqabah. Kalian iqtahama artinya meliputi lah, gitu. Artinya mengamalkan. Ya. Kalian ya, tidak mengamalkan aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, apa itu aqabah? Ya, fakku raqabah, yakni membebaskan budak. Aqabah yakni ditafsirkan oleh ayat-ayat selanjutnya. Al aqabah yakni fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan bagi orang miskin di hari yang susah, yang susah, yang sedang paceklik, memberi makan orang miskin. Yatiman dha maqrabah, atau memberi makan anak-anak yatim yang masih kerabat, terlebih masih kerabat. Ya. Yang berhak untuk disayangi, masih kerabat kita. Anak saudara kita misalkan, ada kakak atau adik kita ya, memiliki anak-anak, kemudian dia meninggal terlebih dahulu, anak-anaknya ya tidak ada yang mengurusinya. Ya, masih kerabat, anak-anak yatim ya. Yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang masih kerabat. Au miskinan dza matrabah, atau orang-orang miskin yang berdebu. Iya. Demikian. Ya, jadi ya. Di sini ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, menyebutkan sifat orang-orang yang baik dengan cara ya, mereka membebaskan budak, memberi makan orang yang miskin, dan memberi makan anak yatim ya, yang masih kerabatnya. Kemudian Allah taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim." Lebih jelas. Ya, digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, apakah kalian mengetahui siapa orang yang mendustakan agama? Ya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ini orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Yadu'u ay yadfa'uhu bi'unuf, yakni mendorongnya dengan kasar. Ya. Demikian. Wal matlub ar-rahmah wa rafah li hadzal miskin qadhiyatal yatim. Ya, padahal yang seharusnya ya, seorang harus berkasih sayang, merasa kasihan kepada orang miskin, dan terkhusus lagi anak-anak yatim. Ya. Qadhiyatul yatimi laha makanatun fil islami wa aklu malihi min akbair kabair. tentang anak yatim ini memiliki posisi yang khusus dalam Islam dan memakan harta mereka dengan zalim merupakan termasuk dosa-dosa besar. Min akbaril kabair. Ya, karena ya kezalimannya sangat nampak. Ya, anak-anak yatim yang harusnya disayangi, harus dikasihi, tapi malah dizalimi. Ya, dengan direbut hartanya, dirampas hartanya, waliyadzu billah. Ya. Dan Allah menyebutkan hakikat orang-orang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sesungguhnya mereka memakan neraka, api neraka dalam perutnya. Subhanallah. Subhanallah, ini sebuah ancaman yang mengerikan. Orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim sama saja memasukkan api neraka ke perutnya. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup untuk menahan panasnya api neraka? Api dunia saja sudah enggak tahan ya. Siapa yang tahan api dunia? Ya orang yang keker, orang yang perkasa saja kebakar api ya, panas, ya kan? Apalagi api neraka. Api neraka adalah ya, dilipat gandakan 70 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Inna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang kalian pakai ini, yakni api di dunia ini, adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Satu bagian dari 70 bagian api neraka. Maka para sahabat mengomentarinya, "Ya Rasulullah, wa innaha lakafiyat." Wahai Rasulullah, sungguh api ini saja sudah cukup untuk menyiksa kami. Api ini saja sudah cukup untuk menyiksa kami. Kemudian Rasulullah SAW lebih menegaskan, innaha fudzilat 70 marrah harruha mithliha. Ya, api di dunia ini akan dilipatkan 70 kali yang setiap lipatannya sama dengan panasnya. Jadi level-levelan. Ya, level 1 itu 2 kalinya, level 2 itu 2 kalinya level 1. Level 3 itu 2 kalinya level 2. Terus sampai 70 kali lipat. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Panasnya luar biasa. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa api neraka itu warnanya bukan merah, tapi hitam. Tapi warnanya hitam karena saking panasnya. Waliyadzubillah. Ya, maka di sini disebutkan, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim sama saja memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Waliyadzubillah. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Ini dosa besar. Ya, demikian. Oleh karena itu hendaknya seorang ya, benar-benar menaruh perhatian kepada anak yatim. Dibantu. Ya, diboro-boro dibantu. Ya, jangan sampai menyorok dan memakan harta dengan zalim. Ya, kalau dibantu, alhamdulillah itu suatu keutamaan yang besar. Seorang yang diberi amanah mengasuh anak yatim akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Wa asyara bi sababah wal wusta wa farraja wa farraja bainahuma. Rahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dan pengasuh anak yatim ya, di surga kelak seperti ini." Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. "Aku dan pengasuh anak yatim di surga kelak seperti ini." Artinya sangat dekat. Ini sebuah janji bagi mereka yang benar-benar ikhlas dan benar-benar ya mengikuti aturan dalam mengasuh anak yatim, tidak malah zalim. Ya, jadi di sini dalil-dalil yang mengancam sudah kita baca. Ya, sebaliknya ada dalil-dalil yang menghasung untuk mengasihi anak yatim, ya, mengasuh mereka, ya, menolong mereka dan membantu mereka. Demikian, anak yatim. Demikian, wallah alam bissawab. Selanjutnya, dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca di awal pembahasan adalah tawalli yaumazzaf, lari dari medan pertempuran. Tawalli yaumazzaf. Qala Syekh Hamidullah wa kadzalika tawalli yawma zahf min a'zamil kaba'ir. Demikian pula melarikan diri dari medan pertempuran merupakan dosa besar. Li'annahu lamma yafirru wa la yasmut fi muwajahatil adu qad tasabbaba fi hazimatil muslimin. Karena jika seorang lari dari medan pertempuran ketika sedang berhadapan dengan orang-orang kafir, ini setidaknya akan memberikan dua madharat. Syekh Rabi di sini menyebutkan, ya, secara umum akan menyebabkan kekalahan. Menyebabkan kekalahan bagi kaum muslimin. Ya. Ini kalau yang lari banyak, langsung jelas langsung kalah. Kalaupun hanya sebagian, ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, setidaknya yang pertama akan membuat kecewa kaum muslimin yang lain, akan menggoyahkan semangat. Ya, melihat teman-temannya lari, meskipun hanya sebeberapa, tapi kan, wah, ya, berarti kekuatannya kurang ini, ya kan, kecewa. Muslimin yang lain, pasukan yang lain akan merasa down dulu, ya, merasa minder. Ya, ini satu. Yang kedua akan memberikan rasa berani kepada musuh. Lihat kocar kacir, wah sekalian di, ya, sikat. Ya, ini jadi ini hikmahnya, akan melemahkan semangat kaum muslimin. Sebaliknya akan memberikan keberanian bagi musuh. Maka ini merupakan dosa besar. Ketika seorang sudah berhadapan dengan orang kafir, tapi dia takut mati, sehingga dia lari dari medan pertempuran. Padahal namanya kematian. Namanya kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Siapa bilang seorang yang berperang pasti mati? Dan siapa bilang orang yang tidak berperang akan terus hidup? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ikut pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir semuanya. Bahkan sepeninggal beliau pun ikut pertempuran bersama Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah yang lain. Tapi nyatanya beliau meninggal di atas kasurnya. Meninggal di atas kasurnya. Artinya peperangan yang sekian puluh dia lewati selamat. Iya. Demikian. Jadi namanya peperangan, ya, kita harus meniatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya, berani, ya. Karena mati maupun hidup semuanya mulia. Ya, dalam jihad yang syar'i, ya, dalam jihad yang syar'i, bukan jihad yang bid'i maupun jihad yang teroris, bukan. Tapi jihad yang syar'i. Ya. Mati mulia, hidup pun mulia. Ya, jadi mengapa harus takut? Mengapa harus takut? Ya. Oleh karena itu lari dari medan pertempuran merupakan dosa besar. Ya, dosa besar. Karena menunjukkan kurangnya tawakal dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat dahulu adalah figur-figur orang-orang yang tidak takut mati. Bahkan di antara mereka ada yang, ya, berjibaku dalam peperangan. Seperti contohnya Al-Barra Ibnu Malik. Al-Barra Ibnu Malik yakni kakak dari Anas bin Malik. Al-Barra Ibnu Malik. Beliau radhiyallahu anhu ya sangat dikenal ya berani dalam pertempuran. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memberikan suatu nasihat, jangan ya Al-Barra bin Malik ini jangan dijadikan panglima. Karena kalau jadi panglima habis nanti pasukannya. Karena saking beraninya, kuat meskipun kecil, meskipun pasukannya kecil akan di terus maksimalkan dalam pertempuran. Ya. Demikian. Juga para sahabat yang lain ya dikenal sebagai orang-orang yang sangat berani. Ya. Ketika perang melawan Musailamah Al-Kazzab, orang yang mengaku nabi. Ya, orang yang mengaku nabi. Al-Barra bin Malik ini ya meminta kepada para sahabat untuk diangkat dengan tameng dan dilempar ke dalam benteng sehingga bisa membuka benteng dari dalam. Karena saking kuatnya bentengnya enggak bisa dijebol dari luar, maka Al-Barra bin Malik meminta untuk dilempar ke dalam agar bisa muter dari dalam. Dan luar biasa beliau bisa. Subhanallah, enggak takut mati. Karena memang namanya kematian dan kehidupan Allah yang mengatur. Yang penting kita ikhlas. Yang penting kita ikhlas, enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Nah, orang-orang yang lari dari medan pertempuran, ya, dia telah melakukan dosa besar. Qala Allah Ta'ala mutawa'idan man tawalla yawma zahf. Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang lari dari medan pertempuran. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang yang memalingkan mukanya pada hari itu, ya, kecuali, nah di sini ada kecuali dua tujuan, bukan karena takut, tapi dua tujuan yang mulia. Yang pertama untuk bergabung dengan pasukan lain atau untuk menolong pasukan lain, ya, mutaharrifan liqital, yakni untuk persiapan perang selanjutnya atau untuk strategi. Jadi secara zahir balik, ya, tapi bukan karena takut, tapi untuk strategi. Ada di antara strategi perang itu ya balik agar kaum kafir musuhnya ngejar sehingga akan diserbu jebakan. Ini boleh. Ya, zahirnya kan lari ya. Nah ini gak apa-apa. Karena ini termasuk strategi. Ini boleh. Atau tadi bergabung ke pasukan lain. Ya, bergabung ke pasukan lain dari kaum muslimin. Maka ini pun boleh. Iya. Tapi di luar dua tujuan tersebut. Ya. Faqad ba'a bighadabin minallah. Dia telah Allah murkai. Kalau di luar maksud tersebut karena takut, ya, maka Allah murka kepadanya. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka. Wa bi'sal masir, itu adalah tempat kembali yang paling jelek. Ya, jadi dalam saf pertempuran, barisan pertempuran, ini adalah suatu hal yang sangat mulia. Jadi tidak perlu seorang merasa takut, ya. Kuatkan keimanannya, kuatkan ya keyakinannya. Jika meninggal, dia meninggal di atas kemuliaan. Jika terus hidup pun akan terus mulia. Ya, demikian. Walau jadi berpaling dari dosa besar, dari pertempuran adalah termasuk dosa besar. Nah, di sini Syekh Hafizahullah menyebutkan ila akhir hadzal kabair allazi hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyisakan satu tidak beliau bahas. Ya, ini masalah apa? Qadzul muhsanatil mu'minah. menuduh ya. Coba kita hitung dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Apa saja? Syirik, sihir, membunuh, riba, kemudian memakan harta anak yatim, dan berpaling dari pertempuran. Padahal ada 7. Ya, kurang satu. Kurang satu. Wallahu alam. Di sini Syekh Hafizahullah tidak membahasnya, namun sebagai ya, penyempurna pembahasan hadis yang telah beliau bawakan, maka saya bacakan keterangan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah dari kitabnya Al-Gabair terkait dengan Qadful Muhsanat. Dosa besar ya, yang ketujuh dari hadis tersebut yakni menuduh muslimah yang taat dengan tuduhan zina. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-23, innal ladhina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh muhsanatil ghafilatil mu'minat, wanita-wanita yang terjaga kehormatannya, yang lalai dari perbuatan maksiat dan yang mukmin, para kaum mukminat tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, dengan tuduhan zina. Orang-orang yang menuduh lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum azabun adzim, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Surat An-Nur ayat 23. Ini berkenaan dengan hadisul ifk, kisah tentang hadisul ifk, yakni berita dusta. Yang ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ya dituduh zina ya oleh orang-orang munafikin. Ya, jadi ceritanya Aisyah radhiyallahu anha pada suatu safar, ya suatu safar beliau keluar dari sekedupnya, ya sebuah tandu yang ditutup itu, keluar dengan tanpa sepengetahuan para penjaga. Ya, karena suatu hajah. Ketika Aisyah kembali ke tempatnya, qadarullah, rombongan telah pergi. Para penjaga yang membawa tandu tidak mengetahui tandunya kosong karena tertutup. Ya. Dan Aisyah saat itu masih ya masih kecil sehingga ringan, sehingga ada atau enggak ada sama aja. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun ya istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menunggu di situ. Nah, ada seorang sahabah yang tertinggal di belakang, kemudian menjumpai Aisyah sendirian. Maka kemudian Aisyah dinaikkan ke kuda atau ontanya, dan sahabat tersebut menuntunnya sampai menjumpai pasukan dan rombongan. Nah, saat itu orang-orang munafik, ya kesempatan. Kesempatan untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tuduhan yang keji. Subhanallah. Ya, maka Allah pun menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi tidak ada ceritanya ya istri Nabi berzina. Ya. Istri-istri Nabi adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ya, demikian. Hatta istri-istri Nabi yang kafir pun, seperti istri Nabi Lut atau istri Nabi Nuh, itu pengkhianatan mereka kepada suaminya bukan dalam masalah zina, bukan. Tapi masalah apa? Kekafiran. Ya. Jadi kehormatan ya terjaga. Kehormatan istri-istri Nabi itu terjaga. Nah, jadi enggak mungkin Allah memilihkan untuk nabinya ya wanita-wanita yang berakhlak jelek, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang mulia yang harus kita cintai. Baik adalah ibu-ibu kita, ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin, tidak boleh seorang ya menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Oleh karena itu Syiah Rafidhah yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina setelah diturunkan ayat ini, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena sama saja tidak mengakui ayat surat An-Nur ini. Ya, bahkan wali'adzubillah orang-orang Syiah, ya, bukan hanya Aisyah tapi seluruh istri-istri Nabi dianggap sebagai pezina. Wali'adzubillah, sungguh keji tuduhan-tuduhan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, nah, al-muhim, ya, menuduh seorang wanita dengan tuduhan zina, ya, padahal wanita tersebut adalah wanita yang taat, yang solehah, adalah perbuatan yang sangat keji. Bahkan, ya, jika tidak mampu mendatangkan 4 saksi, maka dia yang akan dihad, dihukum cambuk. Ya, dia yang akan dihukum cambuk kalau seorang menuduh tapi tidak membawa 4 orang saksi. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang taat dengan tuduhan zina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Dalam sejarah Islam belum ada orang yang melaporkan ke hakim tuduhan zina dan membawa 4 saksi dengan jelas. 4 saksinya itu harus jelas, melihat dengan jelas, tidak kayaknya, tidak. Ya. Harus jelas, dalam sejarah Islam belum ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian yang sangat ketat karena terkait dengan kehormatan. Terkait dengan kehormatan. Ya, kehormatan kaum muslimin dijaga. Ya, jadi persaksian sangat ketat, 4 saksi. Ya, kalau persaksian yang lain itu cukup 2. Ini 4 saksi. Ya, jadi ini terkait dengan kehormatan yang sangat tinggi. Ya, bagi kaum muslimin, maka tidak boleh seorang sembarangan dalam menuduh, ya, zina. Ya. Demikian, ini 7 dasar besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis dari Abu Hurairah tersebut. Ya. Maka semantasnya bagi kita semua untuk menghindarinya. 7 dosa yang membinasakan ini. Dan semua dosa besar. Juga dosa kecil. Dosa besar wajib kita tinggalkan. Demikian pula dosa kecil. Jangan sampai bermudah-mudahan dalam dosa kecil. Karena disebutkan oleh para ulama, la kabiratin ma'at taubah wa la saghiratin ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika dengan taubat. Dia tidak disebut dosa besar jika telah bertaubat. Namun tidak bisa disebut dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ya, Rasulullah SAW mencontohkan dosa kecil itu seperti apa? Ranting. Ranting kayu yang kecil-kecil. Kalau dikumpulkan 1, 2, 1, 2, 1, 2, cukup untuk membakar. Ya kan? Demikian. Jadi dosa kecil pun harus dihindari. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam masalah dosa kecil. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Fa insyaallah taala, ya, pada kesempatan yang akan datang kita akan beralih ke pembahasan yang berikutnya tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Masyaallah, ini sebuah uslub, sebuah metode yang sangat bagus, yang merupakan uslub Al-Quran ketika menyebutkan ancaman diiringi dengan menyebutkan janji-janji yang baik. Sebaliknya, ketika telah menyebutkan janji, menyebutkan ancaman. Ini dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan ashabun nar, ashabul jannah. Ya, orang soleh, orang jelek, terus diiringkan. Nah, ini juga Syekh rahimahullah hafizahullah menyebutkan setelah dosa-dosa besar gantian menyebutkan amal-amalan soleh yang mendapatkan keutamaan yang besar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.